قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. علي adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun mencintai Ali. Ini merupakan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Laisa hadzal wasf mukhtassan bi Ali wala bil a'immah." Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, sifat ini bukan milik kekhususan Ali saja. Penting ini. Atau bukan pada para a'immah. Inna Allah wa rasulah yuhibu kulla mu'minin taqiyin yuhibullah wa rasulah. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai setiap mu'min bertakwa yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Lakin hadal hadis, akan tetapi hadis ini min ahsan ma yuhtajju bi ala nawasib. Hadis ini adalah hujah yang paling baik, yang paling kuat untuk membantah kalangan kelompok nawasib. Nawasib itu orang yang membenci para sahabat. Alladzina yatawallawnahu aw yukaffirunahu aw yufassiqunahu kal khawarij. Atau seperti khawarij yang mengkafirkan, memfasikkan para sahabat. Lakinna hadzal ihtijaj la yatim ala qaul rafidhah. Akan tapi hujah ini enggak bisa diterapkan kepada orang-orang Syiah rafidhah. Kenapa? Karena mereka menuhankan Ali. Alladzina ja'aluna nususud dalal ala fadhail ashabah kana qabla riddatihim. Innal khawarij taqul fi Ali mithl dzalik. Lakin hadza batil, fa inna Allah ta'ala wa rasulahu la yutlik mithl hadza al-majh 'ala man ya'lamu Allah an yamut kafiran. Nah. Ya. Alladzina yaj'aluna nusus ad-dalah, ya, orang-orang Syiah Rafidhah yang menjadikan nas-nas yang menunjukkan tentang keutamaan para sahabat, fadhailus sahabat, kanat qabla riddatihim, sebelum mereka murtad. Fainal khawarij, semuanya khawarij sama dengan hal seperti itu. Lakin hadza batil, akan tetapi ini batil. Fainal Allah ta'ala wa rasulullah yutlik mithl hadza, karena Allah dan Rasulullah tidak memutlakan perkara ini, mithl hadza al-majh, ujian seperti ini, alaman ya'lamallahu annahu yamutu kafiran. Wa fi itsbatus sifatil muhabbah lillah khilafan lil jahmiyah. Dalam hadis ini menetapkan sifat mahabbah bagi Allah berbeda dengan kelompok Jahmiyah yang meniadakan sifatul mahabbah bagi Allah. Wallahu a'lam.